Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الطلبة wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, yaitu terkait menyingkap hakikat Ibnu Suyad. Terakhir kita telah membaca dua buah hadis di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dua kali berjumpa dengan Ibnu Suyad, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bertawakuf, masih belum menentukan atau menyebutkan secara jelas hakikat dari Ibnu Suyad. Adapun dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in seperti Umar, Abdullah ibnu Umar, Jabir ibnu Abdullah dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka secara jazm, secara tegas menyatakan bahwasannya Ibnu Suyad merupakan Dajjal al-Akbar, Dajjal yang akan menjadi fitnah untuk umat ini pada akhir zaman. Nah, dan telah kita sebutkan pula bahwa saja apabila kita bandingkan dengan hadisnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, seakan-akan apa yang ada pada Ibnu Suyad yang kita lihat pada hadis dia Umar ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW menjumpai Ibnu Suyad itu dalam keadaan dia masih usia hampir baligh, jadi seakan-akan tubuhnya tidak besar. Tetapi apabila kita lihat di dalam hadisnya Tamim Ad-Dari dalam riwayat Muslim, di situ Tamim Ad-Dari setelah bertemu dengan Al-Jassasah, makhluk yang banyak bulunya, ya, lalu Al-Jassasah mengatakan ada yang telah menanti kalian fidair, di dalam bangunan di tengah pulau ini. Maka ketika dilihat, fa'idha a'zamu insan ro'aynah, ternyata di sana ada makhluk manusia yang paling besar, yaitu raksasa yang pernah kita lihat. Setelah itu terjadi percakapan di antara Tamim Ad-Dari dan juga rombongan bersama dengan makhluk tersebut, hingga akhirnya makhluk tersebut ya mengaku bahwasanya dirinya Dajjal. Dan itu pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu a'jabani haditsu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu hadatsukum anhu. Ya, bahwasanya apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari itu sesuai dengan hadis-hadisku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Dajjal itu besar di kerangkeng dan seterusnya. Nah, maka melihat apa yang ada pada Ibnu Suyad dari hadis-hadis yang telah kita baca barakallahu fikum dengan hadis yang Tamim Ad-Dari, seakan-akan apa? Ibnu Suyad itu bukan Dajjal al-Akbar. Seakan-akan demikian. Tetapi ada dua buah hadis yang juga disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid yang ke-17 pada hadis 7355. Dua buah kisah yang menunjukkan barakallahu fikum lagi-lagi keanehan dari Ibnu Soyyad pada masa Ibnu Soyyad mulai beranjak dewasa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ini disebutkan dalam Fathul Bari, pada hadis yang nomor 2932, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bertemu dengan Ibnu Soyyad. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qad nafarat 'ainu. Ketika itu matanya Ibnu Soyyad itu seperti membengkak, belendung. Lalu bertanyalah Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, mata fa'alat ainuka ma ara, kapan matamu menjadi demikian, yakni seperti yang saya lihat sekarang. Kata Ibnu Soyyad, la adri, saya tidak tahu kapan ini tiba-tiba melendung. La tadri, kata Ibnu Umar, la tadri, engkau tidak tahu, wa hiya fi ra'sik, padahal matamu itu berada di kepalamu, kok bisa enggak tahu. Jadi sengaja Ibnu Umar ini membuat marah, karena Ibnu Umar merasakan apa yang dirasakan oleh ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika Ibnu Soyyad ini ditanya oleh Rasulullah SAW malah apa? Jelemeh. Apakah engkau bersaksi saya utusan Allah? Malah dibalik. Apakah engkau bersaksi saya utusan Allah? Di situ Umar geram, Ibnu Umar pun ikut apa? Geram. Makanya ketika ketemu Ibnu Soyyad, ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar, la tadri wahia firasik, enggak tahu ini matamu itu kan di kepalamu, kayak gitu bahasa. Barakallahu fikum. Naam. Lalu kata Ibnu Soyyad menjawab, insyaallahu khalaqaha fi asaka hadhih. Mata yang belendung ini, yang bengkak, yang rusak ini, jika Allah menghendaki, itu akan Allah jadikan pula tongkat. Ya, ini tongkat yang dibawa Ibnu Umar ketika itu membawa tongkat. Ya. Allah akan, jika Allah menghendaki, Allah akan jadikan tongkatmu rusak seperti mataku ini. Lalu ketika itu, fanakhara ka'asyaddi nakhiri himarin. Maka ketika itu, setelah mengatakan, kata Ibnu Umar, kamu enggak tahu, itu kan mata kamu itu di kepalamu, kok enggak tahu. Ibnu Umar malah Ibnu Said malah menjawab apa? Kalau Allah kehendaki, apa yang terjadi pada mataku, yaitu rusak, yaitu bengkak, dan seterusnya akan terjadi pula kepada apa? Tongkatmu. Tongkat yang dibawa siapa? Ibnu Umar. Lalu kata Ibnu Umar ketika itu, فَنَخَرَ كَأَشَدِّنَ خِيْرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ. Maka tiba-tiba, ya, Ibnu Soyyad memekik. Seperti suaranya keledai dengan pekikan yang sangat keras. Gimana suaranya keledai? Ii, seperti itu. Keras sekali. Ka'asadina khiri himar, seperti suara pekikan keledai yang sangat keras, sami itu yang pernah aku dengar. Terus tiba-tiba dia pergi. Qala, maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, faza'ama ba'du ashhabi anni darabtuhu. Ya. Lalu setelah Ibnu Soyyad berteriak seperti keledai dengan teriakan yang keras lalu pergi, sebagian dari sahabatku, sahabatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, itu menyangka bahwasannya saya baru saja memukul Ibnu Soyyad dengan tongkatku, bi ason kanat ma'i. Ya. Dikira demikian. Kenapa? Ini Ibnu Soyyad tiba-tiba lari, matanya bengkak, melendung, teriak. Dan ternyata barakallahu fikum hatta takassarat. Ya. Ternyata ketika itu tongkat yang dipegang Ibnu Umar padahal enggak diapa-apakan. Takassarat, sudah patah, sudah rusak. Jadi kan tiba-tiba sahabatnya yang melihat ini, wah itu lari, matanya rusak. Datang ke Ibnu Umar, tongkatnya sudah apa? Rusak. Maka za'ama ba'du ashabi anni darabtu bi'asan kanat ma'i, maka orang-orang yang di sekitar itu menyangka dia itu lari teriak-teriak dalam keadaan matanya sakit gara-gara dipukul Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fa wallahi, maka demi Allah, ma sya'artu, saya sama sekali tidak merasa sudah memukul kantong katku. Kisah ajibah, kisah yang sangat mengherankan. Ya. Tidak dipukul, barakallahu fikum, tiba-tiba apa? Patah. Yang mengherankan di mana? Ucapan Ibnu Soyad, insya'allahu khalaqaha fi asaka hadih. Ketika ditanya, masa kamu enggak tahu itu matamu itu kan di mana? Di wajahmu, di kepalamu, kok bisa enggak tahu? Ibnu Umar, Ibnu Soyad justru menjawab apa? Kalau Allah mengendaki, ini juga terjadi di tongkatmu. Ternyata benar, tiba-tiba tongkatnya rusak, tongkatnya patah. Dia lari teriak seperti orang kesakitan, hingga akhirnya orang-orang yang berada di sekitar situ menyangka Ibnu Umar lah yang telah memukul dia. Padahal kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fa wallahi ma sya'artu, demi Allah saya itu enggak merasa mukul, gerak pun enggak ini. Nah, ini yang pertama barakallahu fik. Kok bisa? Tiba-tiba tongkatnya apa? Patah. Berarti Ibnu Soyad itu memiliki sesuatu. Iya tidak? Enggak dipegang patah. Allahu ustaz. Kisah yang kedua barakallahu fikum, masih dalam Sahih Muslim pada nomor hadis yang sama, dari Nafi', yaitu muridnya Ibnu Umar dari kalangan tabi'in. Qala, Nafi' mengkisahkan, laqiya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Ibnu Sa'idin. Suatu ketika, jadi kejadian pertama, ada kejadian yang kedua. Ibnu Umar pernah bertemu kembali dengan Ibnu Sa'id fi ba'dhi turuqil Madinah, di sebagian jalan-jalan kota Madinah. Faqala lahu qawlan aghdabahu, karena memang Ibnu Umar itu sudah gemes sekali kepada siapa? Ibnu Soyad. Pertama kejadian ayahnya, juga kejadian tadi, ya. Maka sengaja Ibnu Umar itu mengucapkan qawlan, sebuah ucapan, aghdabahu, yang akan membuat si Ibnu Soyad ini marah. Wallahu alam ucapannya apa. Pokoknya sengaja qala qaulan, qala lahu qaulan aghdabahu, mengucapkan sebuah ucapan, entah itu nyek-nyekan atau seperti apa, aghdabahu, yang membuat Ibnu Sa'id ini marah. Dan ternyata benar, ghadaba Ibnu Sa'id, Ibnu Sa'id benar-benar marah. Disebutkan dalam riwayat Muslim tersebut, fantafakha, tiba-tiba karena marahnya Ibnu Sa'id, fantafakha, menggelembung, hatta mala'as sikkata, sampai-sampai badannya itu memenuhi, menutup gang sikka, gang di jalan tersebut, membesar. Barakallahu fikum. Ya, dibuat marah sengaja oleh siapa? Ibnu Umar. Ternyata kalau marah dia apa? Menggelembung, hatta mala'as sikka. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Nafi', muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar yang berkisah langsung. Barakallahu fikum. Kalau kita lihat hadis ini, ya mungkin-mungkin saja kalau bahwasannya Ibnu Sa'id itu apa? Dajjal. Karena apa? Bisa membesar. Barakallahu fikum. Fadakala Ibnu Umar, maka ketika itu Ibnu Umar masuk ke ala Hafsah, ke saudarinya yang itu juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hafsah bintu Umar. Lalu mengatakan waqad balaghaha, dan kisahnya Ibnu Umar yang membuat marah Ibnu Soyad sampai menggelembung tersebut telah sampai beritanya kepada Hafsah. Faqalat lahu, maka Hafsah mengatakan kepada saudaranya yaitu Ibnu Umar, rahimakallah, ma aradta min ibni Sa'idin, semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku Ibnu Umar, wahai Abdullah, apa yang engkau inginkan dari Ibnu Sa'id, kamu tuh kenapa kok pakai bikin dia marah. Ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bukankah engkau sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Bukankah engkau tahu bahwasanya Dajjal itu akan keluar ketika Ibnu Soyad itu marah. Jadi diingat, untuk apa kamu itu sengaja bikin Ibnu Soyad marah? Barakallahu fikum. Dua hadis ini menjadi dalil oleh para ulama barakallahu fikum yang mengatakan bahwasanya Ibnu Soyad itu apa? Dajjal. Keanehan-keanehan sangat banyak. Nah, dan disebutkan pula oleh para ulama, nah, di antaranya Al-Khattabi, Hamad ibn Hamad rahimahullah taala, bahwasanya Ibnu Soyad itu barakallahu fikum ya sangat-sangat perkaranya itu iltibas samar. Jadi jangan disalahkan, jangan diremehkan pendapatnya Umar, Ibnu Umar, Jabir Ibnu Abdullah dan juga Abu Dzar. Mereka sahabat-sahabat yang cerdas, faqih, ilmunya dalam, yang mengatakan berpendapat bahwasanya Ibnu Soyad itu apa? Dajjal. Karena mereka menyaksikan langsung kejadian-kejadian itu. Mosok sik cilik wis wani karo sapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Umar apalagi lagi ngeledek matanya tiba-tiba tongkatnya patah. Lagi membuat marah Ibnu Soyad tiba-tiba apa? Fantafakho hatta mala asikah, membesar menggelumbung sampai memenuhi gang. Wah, segini mengembung gimana coba? Barakallahu fikum. Ini beberapa dalil yang menunjukkan atau yang menjadi hujah bagi para ulama mengatakan bahwasanya Ibnu Soyad itu siapa? Dajjal. Sebagian ulama barakallahu fikum seperti Al Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah dan As-Safaraniyyin barakallahu fikum rahimahumullah jami'an, mereka berpendapat, dan juga Al Imam Nawawi, mereka berpendapat bahwasannya na'am Ibnu Soyad itu adalah salah satu dari dajjal-dajjal yang 30 pendusta. Disebutkan dalam Sahih Muslim, seingat kita barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, la taqum sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yub'atha dajjaluna kadzabun. Tidak akan tegak hari kiamat sampai Allah memunculkan dajjal-dajjal pendusta. Qaribum min talazin, jumlah mereka hampir 30. Kulluhum yaz'am, semuanya mengaku, semuanya mendakwahkan dirinya, annahu rasulullah, bahasanya dajjal-dajjal ini adalah utusan Allah. Ibnu Soyad barakallahu fikum sempat mengatakan apa? Apakah engkau bersaksi saya utusan Allah? Itu diantara bukti atau hujah argumentasi dalilnya para ulama yang mengatakan termasuk Al-Imam Nawawi, Ibnu Soyad adalah dajjal-dajjal pendusta. Dan diantara dalil yang mereka gunakan pula barakallahu fikum, ini tadi yang mengatakan Ibnu Soyad dajjal akbar sudah kita sebutkan. Kita sekarang masuk kepada dalil-dalilnya orang-orang atau para ulama yang menganggap Ibnu Soyad ini bukan dajjal al-akbar yang besar, tetapi dajjal-dajjal pendusta atau bisa disebut dajjal-dajjal kecil. Ya, sebagaimana hadis tadi yang kita sebutkan. Yaitu yang menjadi hujah mereka, dalil mereka bahwasanya Ibnu Soyad bukan dajjal akbar tetapi dajjal kecil, dajjal pendusta adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nomor hadisnya 5211. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkisah, kharajna hajjajan atau hujjajan au ummaran wa ma'ana Ibnu Sa'idin. Suatu ketika kita sedang berhaji atau berumrah. Ketika itu bersama rombongan kita ada Ibnu Sa'id, Ibnu Soyad, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala an. Qal, lalu kata Abu Sa'id, fanazalna manzilan fatafarraqan nas. Maka ketika itu di tengah perjalanan kita beristirahat, rehat sejenak. Ya, kalau zaman sekarang di rest area, di SPBU. Fatafarraqan nas. Ketika itu manusia berbencar, ada yang di sini, istirahat di sini dan seterusnya. wa baqitu ana wa huwa. Sudah berpencar, yang tersisa di tempat tersebut, manzil tersebut, sebuah pohon atau seterusnya, hanya ada aku dan dia. Siapa dia? Ibnu Suyad, kata Abu Sa'id. Fastauhastu minhu wahsyatan syadidah mimma yuqalu alaih. Maka ketika itu aku sangat-sangat khawatir, merinding, redek. Karena apa yang telah tersebar, viral, terkait Ibnu Suyad. Barakallahu fikum. Wa ja'a bimata'ihi fawada'ahu ma'a mata'i. Dan terlebih lagi ketika itu dia datang dengan membawa perbekalannya, ditaruh di sebelah perbekalanku. Sudah merinding, barangnya dibarengin lagi, dijejerin. Ya, kalau zaman sekarang kopernya di sebelahin. Tambah retak. Fakultu, maka ketika itu aku mengatakan, innal harra syadid, cuacanya sangat panas. Falau wada'tahu tahta tilka syajarah. Ini cuacanya panas, coba kopermu, barang-barangmu, jangan taruh situlah. Situ tuh, sebelah pohon, biar tidak kepanasan, kata Abu Sa'id. Pokoknya jangan jajaran lah, panas. Itu adem, kata Abu Sa'id al-Khudri. Qala fa fa'al, maka dilakukan oleh Ibnu Suyad. Farufi'at lana ghanamun, maka ketika itu ada salah satu dari kita yang mengangkat sebuah kambing ya untuk diperas susunya. Fantalaqa faja'a bi'ussin, maka tiba-tiba setelah diangkat, Ibnu Suyad itu membawa sebuah wadah berisi susu dari kambing tersebut. Na'am, faja'a, lalu dibawa kepada Abu Sa'id al-Khudri. Faqal, Ibnu Sa'id mengatakan, israb Aba Sa'id, minumlah wahai Abu Sa'id. Lalu Abu Sa'id itu enggak mau minum dari tangan dia, lalu alasan. Faqultu, saya katakan, innal harra syadidun wal labana harun. Ini cuaca lagi panas lah, susu itu kan bikin panas. Air intinya apa? Enggak mau minum. Di sini disebutkan ma bi illa anni akrahu an asraba min yadihi au akhudha min yadihi. Tidaklah saya mengatakan cuaca panas kok minumnya susu ya tambah panas. Itu ya kurang lebihnya ya. Tidaklah aku mengatakan itu kecuali karena aku benci. Aku enggak suka minum dari wadah yang bekas tangan dia. Jadi sudah sangat-sangat khawatir ketika itu. Barakallahu fikum. Padahal ya, ini waktunya dengan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah panjang sekian tahun, mungkin ada puluhan tahun. Buktinya apa? Buktinya nanti Ibnu Sa'id akan mengatakan bahwasanya dirinya itu ketika itu sudah punya anak, berarti sudah apa? Sudah tua, sudah menjadi seorang tua. Menjadi orang tua, menjadi seorang ayah. Padahal kejadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Ketika Ibnu Sa'id hampir mencapai usia baligh. Itu sudah lama. Tapi tetap apa? Ada perasaan khawatir. Bahkan saya minum dari tangannya saja tidak mau. Nah, dua perkara tadi ya, Abu Sa'id enggak mau barangnya jejeran, dikasih susu juga tidak mau, itu lebih membuat menambah si Ibnu Suhaid ini tambah-tambah apa ya? Ngedon, ngedrop. Menjadi apa? Barakallahu fikum, menjadi tertekan, lebih merasa saya ini benar-benar dianggap dajjal ini. Ya. Nah, qol. Ibnu Sa'id mengatakan, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, laqad hamamtu an aqudha hablan fa u'alliqahu bi syajaratin tsumma akhtaniqa mimma yaqulu liyan nas." Wahai Abu Sa'id, sungguh saya ingin, benar-benar ingin, bertekad untuk mengambil sebuah tali, kemudian saya gantungkan di pohon. Tuma akhtaniqa, kemudian saya ikatkan di leherku. Mimma yaqulu liyan nas, karena apa yang dikatakan oleh manusia bahwasanya saya itu dajjal. Sampai demikian. Jadi punya perasaan dia, ternyata selama ini dianggap dajjal itu membuat dia tertekan. Saya pingin sekali ini ada tali tak taruh di pohon, lalu saya ikatkan di leherku. Ya Aba Sa'id, lalu dia mengatakan lagi, wahai Abu Sa'id, man khafiya alaihi hadithu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma khafiya alaikum ma'syaral ansar alasta min a'lamin nas bihadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Sa'id, kalau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersembunyi, tersamarkan, tidak diketahui oleh manusia, insyaallah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan tersamarkan oleh ma'syaral ansar, dari orang-orang sahabat Madinah. Alasta, bukankah engkau min a'lamin nas, bukankah engkau wahai Abu Sa'id termasuk orang yang paling mengetahui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Sa'id tahu bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat yang paling tahu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau paling tahu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu di sini Ibnu Sa'id akan menjelaskan tentang perbedaan dirinya dan juga perbedaan Dajjal. Setelah mengatakan demikian, Ibnu Sa'id mengatakan, awalaisa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafirun wa ana muslimun. Wahai Abu Sa'id, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya Dajjal itu apa? Kafir. Adapun saya muslim, haji umroh ini muslim saya. Bukankah hadis Nabi, kamu kan tahu, kamu kan ingat, kamu kan banyak hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan Dajjal itu siapa? Kafir. Bahkan kata Rasulullah SAW, maktubun baina ainai, tertulis di antara dua matanya apa? Kafaroh. Yaqra'uhu kullu muslimin atau kullu mu'minin, katibin au ghairu katibin. Semua orang mukmin itu bisa baca, hatta sampai orang yang tidak paham bahasa Arab, kalau dia mukmin bisa baca dia. Bukankah demikian Rasulullah SAW mengatakan Ibnu Sa'id Dajjal itu kafir? Lah saya ini muslim, kata Ibnu Sa'id. Pertama, ya, bikin kita mikir juga. Oh iya, iya, Dajjal kafir, dia muslim. Awalaisa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa aqimun la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah. Wahai Abu Sa'id, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya Dajjal itu aqim, tidak punya anak, tidak bisa punya anak, mandul. Wa qad taraktu waladi bil Madinah. Laku ini loh, jelas punya anak, tak tinggal di kota Madinah. Dua, beda lagi. Nah, yang ketiga, awalaisa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal la yadkhulu al-Madinah wala Makkah wa qad aqbaltu min al-Madinah wa ana uridu Makkah. Wahai Abu Sa'id, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya Dajjal itu tidak bisa masuk kota Madinah dan kota Makkah? Ya, dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW mengatakan dari Anas bin Malik, laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki dajjal. Indonesia dimasukin enggak? Masukin. Dari mana? Tahu. Dalilnya jelas. Ya. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Ya. Laisa min niqabiha naqabun. Tidaklah pada gang-gangnya di kota Madinah dan kota Makkah, alaihi kecuali padanya malaikah, ada malaikah Safina yang berbaris-baris, yahrusun, mereka menjaga gang-gang di kota Madinah dan kota Makkah. Nah, Dajjal gak bisa masuk kota Madinah, kota Makkah, tapi orang munafik, orang kafir bisa masuk gak? Bisa. Dan mereka akan masuk ke situ. Ini lucunya orang munafik dan orang kafir itu seperti itu. Dia tidak meyakini barakallahu fikum, tapi tentang masalah seperti ini, nanti ada Dajjal, mereka juga nanti akan berlindung di kota Madinah dan kota Makkah. Karena tahu Dajjal itu enggak bisa masuk kota Madinah dan kota Makkah. Tapi kata Rasulullah SAW, tarjaful al-Madinatu thalatha rajafat. Tetapi ketika itu Madinah akan digoncang dengan tiga goncangan. yukhrijullahu kulla munafiqin wa kulla kafirin. Maka ketika goncangan itu merutul ya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itulah orang munafik dan orang kafir. Enggak mau dia beriman, tetapi ketika nanti dia dajjal ikut ngumpet di mana? Di Makkah dan Madinah. Itulah orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi kan juga demikian. Mereka tidak mau beriman, gengsi mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya tetap nanam pohon yang disebut sebagai pohon Gorqad. Karena mereka tahu pohon Gorqad itu satu-satunya nanti yang tidak akan menyebutkan ya, memberitahu posisi mereka. Bebatuan akan mengatakan, "Ya Abdullah, khalfi Yahud, belakangku ada Yahud, uktul, bunuhlah dia." Hanya satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Gorqad. Mereka tanam di sana. Sama. Kelak nanti barakallahu fikum, orang kafir, orang munafik umbetan di kota Makkah dan Madinah, tapi digoyang nanti. Barakallahu fikum. Lalu kata Ibnu Soyyad, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal itu tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah karena dijaga gang-gangnya oleh para malaikat? Nah, saya ini loh baru saja keluar dari kota Madinah. Kan lihat tadi saya di kota Madinah ini keluar. Wa uridu Makkah, dan saya ingin menuju Makkah. Tiga hal yang dia sebutkan barakallahu fikum yang menunjukkan bahwasanya dirinya tidak seperti yang disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, hatta kittu an a'dirahu. Nah, sudah. Saya sudah hampir memberikan dia udzur. Sudah saya hampir yakin bahwasanya dia bukan Dajjal. Barakallahu fikum. Tetapi tsumma qol, sebelum mengakhiri percakapannya tersebut, padahal Abu Sa'id sudah hampir yakin bahwasanya dia bukan Dajjal, tiba-tiba Ibnu Soyyad itu nyeletuk, ama wallahi, adapun demi Allah, ini la a'rifu wa a'rifu maulidahu wa aina huwal an. Demi Allah, akan tetapi saya tahu siapa itu Dajjal, di mana dia dilahirkan dan di mana dia sekarang. Faqultu lahu, maka Abu Sa'id ketika itu mengatakan, tabban lak sa'iral yaum, celakalah engkau, merugilah engkau pada sisa-sisa hari ini. Dalam riwayat lain Ibnu Sa'id mengatakan, ama wallahi innila a'lamul an haitsu huwa wa a'rifu abahu wa ummahu. Dalam riwayat lain Ibnu Sa'id mengatakan, demi Allah saya tahu di mana dia sekarang. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Waqila lahu, dan dikatakan kepada Ibnu Soyyad, ayasurruka annaka dzakar rajul, apakah akan menggembirakanmu, membahagiakanmu kalau kamu itu adalah Dajjal? Qala, Ibnu Soyyad ketika itu menjawab, lau urida alayya, kalau ditawarkan kepadaku, mau enggak engkau menjadi Dajjal, makarihtu, saya tidak membencinya. Makanya ketika itu dikatakan oleh Abu Sa'id, taban laka sa'irul yaum, celakalah engkau pada sisa hari-hari. Barakallahu fikum. Sudah hampir percaya, malah nyeletuk demikian. Ya. Nah, kenapa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan celakalah engkau, disebutkan oleh para ulama barakallahu fikum yang mensyarah menjelaskan hadis-hadis ini, ya. Kenapa kok Abu Sa'id mengatakan demikian? Karena keberadaan Dajjal itu merupakan perkara yang tidak diketahui. Perkara gaib. Lah ini Ibnu Soyyad malah ngaku bahwasanya dirinya tahu di mana keberadaan Dajjal. Sehingga mengatakan, celaka engkau. Sudah hampir saya percaya, ternyata masih mengaku perkara gaib. Naam. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat hadis ini, sangat jelas bahwasannya Ibnu Soyyad itu bukanlah Dajjal al-Akbar, tetapi apa? Dajjal-Dajjal kecil pendusta. Barakallahu fikum. Dan itulah yang dipegang oleh Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, dan juga barakallahu fikum An-Nawawi rahimahullahu taala. Intinya perkaranya Ibnu Sa'id ini samar, barakallahu fikum, kita langsung loncat pada akhir kehidupannya. Naam, disebutkan oleh oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya oleh Al-Qatabi, ikhtalafas salafu fi amri ibn Shayyadin ba'da kibarihi. Kata Al-Qatabi dalam dalam Fathul Bari, para salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka berselisih, berbeda pendapat terkait perkaranya Ibnu Shayyad setelah dia tua, di usia senjanya. Faruya, dan diriwayatkan annahu tab, bahwasanya dia bertobat. Min dzalikal qaul, dan yang membuktikan hal tersebut adalah mata bil Madinah, dia ketika itu mati di kota Madinah. Wa annahum lamma aradu salata alaih, maka ketika kaum muslimin hendak mensolati jenazahnya Ibnu Shayyad di kota Madinah, kasyafu wajhah, maka ketika itu dibuka wajahnya. Ya, hatta yarahun nas, sampai akhirnya manusia melihat bahwasanya itu benar Ibnu Shayyad. Waqila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, ishadu, saksikanlah. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya di akhir-akhir kehidupannya Ibnu Shayyad ini bergabung di barisannya musuh. Ya, disebutkan di sini entah Romawi atau barakallahu fikum Persia, belum sempat kita baca. Intinya disebutkan dia bergabung di pasukan musuh. Banyak riwayat-riwayat tentang akhir kehidupannya barakallahu fikum, tapi dua hal ini, dua riwayat ini yang paling menonjol disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Nah, dan yang paling barakallahu fikum bisa dibilang menguatkan bahwasannya akhir kehidupan Ibnu Shayyad itu adalah pertobatannya, ya, adalah apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, termasuk al-imamu Malik, Abu Hatim, dan yang selainnya dari para ulama ahli hadis, ya, bahwasannya Ibnu Shayyad ini memiliki seorang anak, naam, bernama Umarah. Dia adalah seorang tabi'in yang mulia. Jadi anaknya Ibnu Shayyad ini adalah seorang tabi'in. Siapa tabi'in? Muridnya para sahabat. Naam. Disebutkan barakallahu fikum bahwasanya oleh Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatul Kubra, waqad aslama Ibnu Shayyad wa ghasama al-muslimin, dan sungguh telah masuk Islam Ibnu Shayyad dan dia juga berperang bersama kaum muslimin. Wa aqama bil Madinah, dan dia tinggal di kota Madinah. Barakallahu fikum. Lalu disebutkan oleh Ibnu Sa'id, wa mata Umarah Ibnu Abdullah Ibnu Shayyad, dan telah meninggal anaknya Umarah, seorang tabi'in yang mulia, fi khilafati Marwan Ibnu Muhammad, pada khalifahnya, pada masanya khalifah Marwan Ibnu Muhammad. Naam. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Malik juga memuji putranya Ibnu Shayyad yaitu Umarah, kana Malik la yuqaddimu alaihi fil fadl ahadan, bahwasanya Imam Malik tidak mendahulukan, mengedepankan selain dari Umarah satu orang pun dari keutamaan-keutamaan. Ya, jadi Umarah putranya Ibnu Shayyad itu barakallahu fikum merupakan orang yang fadil, memiliki keutamaan. Nah, maka barakallahu fikum, terkait hakikatnya Ibnu Shayyad itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia Dajjal Akbar, sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Ada yang mengatakan dia termasuk dari Dajjal-Dajjal kecil pendusta, sudah kita sebutkan dalilnya. Barakallahu fikum. Ada pula yang mengatakan bahwasanya dia itu seperti dukun yang pada akhir kehidupannya dia bertaubat. Naam. Barakallahu fikum. Ini hakikatnya Ibnu Shayyad, dan wallahu alam bissawab, barakallahu fikum. Terkait perkara Ibnu Shayyad, nah, kami pribadi condong bahwasanya dia adalah seperti orang-orang yang diganggu jin, ya, orang-orang yang seperti dukun. Naam, tetapi pada akhir kehidupannya dia bertaubat. Naam, barakallahu fikum. Dan wallahu alam bisawab, keadaannya orang-orang indigo yang dianggap memiliki kelebihan dan seterusnya, ya, wallahu alam bisawab, itu bisa jadi seperti hakikatnya Ibnu Soyad. Intinya dia diganggu dan seterusnya, dan dia bisa sembuh, bisa melepaskan gangguan-gangguan itu, barakallahu fikum, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merukyah dirinya dengan ayat-ayat dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini barakallahu fikum hakikatnya Ibnu Soyad. Hujah-hujah masing-masing telah kita sebutkan. Ini semuanya dikembalikan kepada panjenengan semuanya, bisa dipilih yang mana yang paling kuat dalilnya menurut kita masing-masing, dan semuanya pendapatnya para ulama rahimahumullahu jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga ikhwah sekalian. Apabila ada kesalahan itu dari kami pribadi, al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.